Tanteni tekani biswaya wengi. Tanganmu tak kanti kowe ngucap janji alungo mesti bali. Janji alu mau mesti balik. Rasa neng.